Alhamdulillah. Termasuk di antara prinsip dalam manhaj salaf adalah memuliakan para ulama, menghormati mereka dan mengenal keutamaan yang ada pada mereka, serta tidak menyebut mereka dengan keburukan, merendahkan kedudukan mereka. Sebab seorang alim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Mereka berstatus sebagai pewaris ilmu yang telah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, fadlul 'alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Seorang berilmu jauh lebih mulia daripada seorang yang ahli ibadah yang bukan dari kalangan ulama. Hal ini disebabkan karena ilmu bukan hanya memberi manfaat kepada pemiliknya, namun manfaatnya bersifat mutaaddi, dirasakan oleh yang lain. Dan apabila ada seseorang yang mengambil manfaat ilmu tersebut, maka itu pun akan dirasakan oleh al-alim. Keutamaan yang diraih oleh seorang alim bukan hanya pada saat ketika dia hidup di dunia, namun pada saat meninggalnya pun keutamaan itu akan terus mengalir kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amalu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal, terputus amalannya. Tidak ada lagi aliran pahala kepadanya kecuali dalam tiga hal: sadaqah jariyah, atau ilmu yang tafa' bihi, atau walad salih yad'u lahu. Sadaqah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka seseorang ketika menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, maka dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama ilmu tersebut diamalkan oleh orang lain. Semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang dia sampaikan, maka semakin besar pula keutamaannya. Dan yang paling meraih keutamaan dalam hal menyampaikan ilmu adalah Rasulun al-Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebabkan karena tidak satu pun dari kaum muslimin yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki jasa pertama kali yang menyampaikan ilmu tersebut. Al-Allamah At-Tahawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, di antaranya beliau mengatakan, wa ulama'u salaf minas sabiqina wa man ba'dahu minas tabi'in ahlul khairi wal athari wa ahlul fiqhi wal nazari la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil. Kata beliau At-Tahawi rahimahullah dalam aqidahnya, para ulama ussalaf yang terdahulu dan yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan. Mereka adalah para pembawa riwayat, para ahli fikih, dan memiliki pandangan yang tajam. La yuzkarun illa bil jamil. Mereka tidaklah disebut kecuali dengan kebaikan, dengan cara yang indah, dengan adab. Di saat kita menyebut namanya, kita mendoakan kebaikan untuknya. Rahimahullah. Atau ketika dia masih hidup, kita menyebutnya dengan cara yang indah. Fadilatul Syekh atau Al-Syekh Fulan Hafidhahullah atau yang semisalnya. Wa man dzakarahum bisu'in fa huwa 'ala ghairi sabil. Siapa yang menyebut para ulama dengan keburukan, maka dia tidak berjalan di atas as-sabil, yakni as-sirat al-mustaqim. Tidak berjalan di atas kebenaran. Merendahkan kedudukan para ulama, menyebut mereka dengan kejelekan. Bahkan termasuk di antara tanda ahlul bid'ah yang diterangkan oleh para ulama, min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Mencerca, merendahkan para ulama ahli al-athar. Diterangkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika menta'liq ucapan At-Tahawi rahimahullah ta'ala ini, kata beliau, dzakara dzalika rahimahullah ta'ala ba'da dzikrihi li huquqi ash-shahabati wa ahli al-baiti wa ma yajibu lahum min al-mahabbati wal-muwalah wa 'adam at-tanaqqus li ahadin minhum intaqala ila alladhina yalunahum fil fadilah wa hum al-ulama. Bahwa At-Tahawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi para ulama itu setelah menerangkan tentang hak-hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hak-hak ahlul bait dari keluarga Nabi. Apa yang wajib bagi kaum muslimin terhadap mereka dalam hal kecintaan dan bersikap loyal kepada mereka dan tidak mencela seorang pun dari para sahabat dan dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ath-Thahawi menyebutkan tentang mereka yang memiliki keutamaan setelah keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat dan keluarga Rasulullah. Yang setelahnya adalah para ulama. Mereka memiliki keutamaan. Fa ulama'u hadhihi al-ummah lahum manzilatun wa fadlun ba'da as-sahabati li'annahum warathatul anbiya. Maka para ulama umat ini, mereka memiliki kedudukan keutamaan setelah keutamaan para sahabat, sebab mereka adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Siapa yang dimaksud ulama yang menjadi pewaris para nabi itu? Wal muradu bihim, yang dimaksud para ulama itu adalah ulama ahli sunnati wal jamaah, ahlul ilmi wal nazar wal fiqh wa ahlul athar wa hum ahlul hadith. Para ulama ahli sunnah, mereka adalah para ahli ilmu, memiliki pandangan tajam yang baik, ahli fikih dan ahli riwayat. Mereka adalah para pembawa ilmu, para pembawa hadis. Lalu beliau menerangkan bahwa ulama umat ini itu terbagi menjadi dua bagian. Ada ulama al-athar. Ulama al-athar yaitu para ulama yang mereka membawa riwayat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan riwayat-riwayat dari para ulama ussalam, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in. Maka mereka ini disebut ulama al-athar. Yang kedua, ulama yang mereka disebut fuqaha, ahli fikih, mendalami berbagai permasalahan-permasalahan hukum-hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama ada yang mengumpulkan dua keutamaan ini. Mereka dari kalangan muhaddisin yang mendalami ilmu hadis dan ilmu riwayat, dan mereka juga mendalami ilmu fikih. Dan tentu mereka yang menguasai kedua ilmu ini berada di baris terdepan dalam kedudukan mereka sebagai ulama. Karena dengan menguasai keduanya, ini akan mengeluarkan istinbathat, ijtihad-ijtihad yang kuat ketika seseorang mengumpulkan antara ilmu fikih dan ilmu hadis. Oleh karena itu kita mendapati para ulama yang memiliki dua kelebihan ini, mereka dari satu sisi muhaddits, dari sisi yang lain faqih. Terlihat mereka memiliki ijtihad yang matang, yang kokoh dalam menghasilkan ijtihad-ijtihad yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Di antara mereka seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, dan yang lainnya daripada ulama. Demikian pula seperti Samahat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan al-imam al-allamatul albani rahimahullah, yang mengumpulkan antara ilmu fikih dan ilmu hadis. Maka yang wajib bagi kita adalah memuliakan mereka, mengenal keutamaan yang mereka miliki, dan tidak menyebut mereka dengan keburukan. Siapa yang menyebut mereka, para ulama, dengan keburukan, seperti yang disebutkan oleh Tahawi rahimahullah, fahuwa ala ghairi sabil, maka dia tidak berjalan di atas sabilullah, as-siratul mustaqim. Ini bahayanya mencela dan merendahkan kedudukan para ulama. Oleh karena itu, seorang yang merendahkan kedudukan para ulama akan menjadi hina. Hina di dunia, yang menyebabkan ilmunya tidak berberkah, dan hina di akhirat. Kata para ulama, luhumul ulama masmuma, daging para ulama itu beracun. Memakan daging seorang yang bukan dari kalangan para ulama, yaitu menggunjing mereka, menggibah mereka, adalah perkara yang haram. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Lalu bagaimana dengan memakan daging? Para ulama beracun, akan membinasakan seorang yang memakannya, menggunjing, merendahkan kedudukan para ulama, mencerca para ulama. Apakah dengan bahasa-bahasa yang transparan, atau dengan bahasa-bahasa kelihatannya lembut, tapi hakikatnya adalah celaan? Fahuwa ala ghairi sabil, mereka tidak berjalan di atas sabilullah. Dan yang wajib bagi kita untuk mengetahui kelebihan, keutamaan masing-masing dari para ulama itu. Di antara para ulama ada yang ahli dalam tafsir, ada yang ahli dalam fikih, dalam hadis, dalam al-jarh wa ta'dil. Maka setiap dari bidang tersebut memiliki ahli yang wajib bagi kita memuliakan mereka, mengetahui keutamaan khusus yang dimiliki oleh mereka. Dan para ulama itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Bertingkat-tingkat mereka dalam hal idrak, kemampuan untuk memahami sesuatu, kemampuan dalam hal meneropong berbagai macam fitnah yang terjadi. Maka yang wajib adalah mengenal keutamaan mereka. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pada masa Imam Ahmad rahimahullah, seorang imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang kokoh di atas sunnah di masa-masa terjadinya fitnah yang pada saat itu membingungkan akal-akal sekian banyak manusia, termasuk mereka dari kalangan ulama, fuqaha, yang apabila seorang tidak berhati-hati maka menyebabkan mereka tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, fitnah yang sangat besar, fitnah khalqil Quran, pemerintah yang mengharuskan rakyatnya untuk meyakini Al-Quran itu makhluk. Keyakinan Mu'tazilah, Jahmiyah, yang sangat menyelisihi akidah yang hak dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika itu kokoh di atas al-haq. Kokoh di atas al-haq. Beliau rela menghadapi berbagai macam siksaan dan ujian demi untuk memelihara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu para fuqaha Baghdad mereka mendatangi Al-Imam Ahmad. Apa yang mereka hendak lakukan? Ingin melakukan pemberontakan. Ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dengan alasan bahwa pemerintah kejahatannya sudah menyebar, menumpuk, menimpa kaum muslimin. Maka mereka meminta fatwa kepada Imam Ahmad agar mereka bisa melakukan pemberontakan. Mereka ingin keluar. Imam Ahmad, ucapan beliau didengarkan oleh kaum muslimin. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Subhanallah, ad-dima'. Subhanallah, ad-dima'. Darah-darah yang akan tertumpahkan akibat dari pemberontakan. La arafi. Aku tidak berpendapat demikian. Wala amurkum bihi. Aku tidak memerintahkan kalian untuk melakukannya. Ma nahnu fihi khairun min al-fitnah allati ta'ummu. Apa yang kita rasakan sekarang ini masih lebih baik daripada fitnah yang menyebar. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdillah, bukankah kita telah berada di dalam fitnah? Kata Imam Ahmad, benar, tapi ini masih fitnatun khassah. Fitnatun khassah, fitnah yang menimpa orang-orang tertentu. Namun apabila kalian melakukan pemberontakan, maka yang terjadi adalah fitnatun ammah, fitnah yang bersifat umum, menyebabkan kehormatan dilanggar, darah-darah tertumpahkan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin tak terelakkan, berbagai macam fitnah yang terjadi. Dan sikap Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam hal ini adalah sikap yang hak. Sikap yang hak. Beliau menghadapi sekian banyak para fuqaha. Namun di masa-masa fitnah, di sana ada ulama. Di sana ada ulama yang mengerti tentang solusi dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Dan itu tidak dimiliki oleh setiap ulama. Di masa beliau ada seorang alim muhaddits, guru al-Imam al-Bukhari, Ali ibn Abdullah al-Madini rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari itu banyak sekali mendapatkan faedah tentang penyakit-penyakit hadis, ilmu ilal dari Ali ibn al-Madini rahimahullah. Namun dalam hal fitnah beliau tidak seteguh al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad dengan kekokohannya, kesabarannya menjalankan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Ali ibn al-Madini terbawa dengan fitnah ini, fitnah khalqul Quran. Dan beliau beralasan bahwa beliau mukrah, beliau tidak tahan dengan siksaan. Namun sebatas beliau mukrah ini masih dimaafkan para ulama. Tidak dibicarakan seorang dalam kondisi terpaksa akhirnya mengucapkan kata-kata kufur, dimaafkan. Akan tetapi Ali bin Madini rahimahullah ta'ala kebablasan, sampai dia memiliki hubungan dekat dengan seorang tokoh Jahmiyah Mu'tazilah yang sangat dekat dengan pemerintahan pada saat itu, Ahmad bin Abi Duat. Dekat sekali hubungannya. Ya. Bahkan seringkali Ahmad bin Abi Duat ini memberi bantuan kepada Ali bin Madini. Bantuan dana, bantuan dunia. Wallahu musta'an. Ini bahayanya. Bantuan dari yang datang dari ahlul bid'ah. Akhirnya Ali bin Madini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ahmad bin Duat. Dalam keadaan para ulama memperingatkan dari bahaya orang, sehingga para ulama membicarakan Ali bin Madini. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama Az-Zahabi, demikian pula Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah Ilal, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghajar, memboikot Ali bin Madini. Sampai disebutkan bahwa Ali bin Madini itu saking kerasnya sikap kaum muslimin terhadapnya, seakan-akan dia telah murtad. Seakan-akan dia telah murtad. Kaum muslimin mendengarkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Ini semisal Ali bin Madini, seorang yang dikenal memiliki keutamaan, terjatuh ke dalam fitnah. Lalu bagaimana kita, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah? Kita mendengarkan sekian banyak orang dahulu dikenal berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah, kemudian terbawa, terjatuh ke dalam fitnah. Abdul Rahman Abdul Khalid, Abu Muhammad Al-Maghrawi, Adnan Ur'ur, Usama Al-Qusi, Abu Al-Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri, dan yang lainnya, Muhammad Al-Iman Al-Ma'bari, sekian banyak yang mereka kita mengenal dahulu berjalan di atas sunnah, namun subhanallah fitnah menyebabkan mereka berubah, menyebabkan mereka seakan-akan melupakan apa yang telah mereka kenal dahulu sebagai al-haq. Al-haq berubah menjadi satu kebatilan, al-batil menjadi sebuah kebenaran dalam pandangan mereka. Ini yang diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyampaikan kepada Abu Mas'ud, nasihat kepada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, inna dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawwuna fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan yang itu merupakan kesesatan ketika engkau menganggap sesuatu itu baik yang dahulu kamu ingkari, dahulu kamu menganggap itu mungkar. Dan perkara yang dahulu kamu menganggap baik, kamu ingkar. Yang dahulu kamu anggap mungkar, kamu menganggap itu sebagai perkara yang ma'ruf, yang baik. Berubah penilaian. Karena apa? Fitnah. Wa iyyaka wattalawwun. Jauhi prinsip talawun di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berubah-ubah. Karena sesungguhnya agama Allah Azza wa Jal itu satu. Agama Allah itu satu. ini ma'asyiral ikhwanakumullah, fitnah yang menimpa umat ini, menyeret sebagian orang-orang yang dulu dianggap baik, lalu kemudian terjadi penyimpangan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Maka dengan kembali kepada para ulama, mengenal keutamaan mereka, senantiasa berhubungan dengan para ulama, mendengarkan bimbingan dari mereka, itu adalah solusi untuk selamat dari berbagai macam fitnah yang menimpa umat ini. Di antara nasihat dari al-imam al-allamah Rabi' bin Had al-Madkhali ridhahullah ta'ala, kata beliau, wa unabbihu ila anna ba'd ash-shabab al-mutahammis qad yadrusu kutub as-salaf ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار فينزلها في غير منازلها. Aku peringatkan di sini bahwa ada sebagian pemuda yang mereka itu memiliki semangat untuk mengamalkan sunnah, semangat untuk menegakkan sunnah. Dia mempelajari kitab-kitab salaf. Walakin la yuhsin. Namun dia tidak pandai menerapkan. Dia tidak pandai menerapkan apa yang telah sampai kepadanya dari berbagai macam riwayat-riwayat dari para ulama salaf. Akhirnya dia menempatkan riwayat-riwayat tersebut bukan pada tempatnya. Nah, ini hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kemudian seseorang salah dalam menempatkan riwayat-riwayat, nasihat-nasihat yang datang dari para ulama. Maka dibutuhkan bimbingan, dibutuhkan arahan. Dari mana? Dari para ulama. Fala budda ayurji'a ila ulama fi kayfiyyah tatbiqiha, kata beliau, maka harus seseorang untuk melakukan cara penerapan tersebut dengan merujuk kepada ulama. Li'annahu idza dhahaba yutabbiqu ba'd al-ashya' bi fahmihi al-khati' qad yadhurru nafsuhu wa yadhurru al-islam wal muslimin. Sebab apabila dia melakukan penerapan terhadap sebagian riwayat tersebut dengan pemahaman yang keliru, itu bisa memudaratkan dirinya sendiri dan bahkan memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Keliru dalam hal penerapan. Satu contoh saja, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dari berbagai macam kejadian-kejadian yang memudaratkan dakwah disebabkan karena pemahaman yang keliru dan tidak pandai seorang dalam menerapkan riwayat-riwayat yang datang dari ulama ussalaf. Ada seorang bertemu dengan orang awam, ya, orang awam. Walhasil orang ini dengan keawamannya jahil, ingin datang kepada sebuah acara tersebut, acara yang memang yang biasa disebut tahlilan, acara bid'ah. Bertemu dengan ikhwan yang lagi semangat untuk menegakkan sunnah, baru mengenal sunnah. Semangat. Ketika dia mengetahui bahwa orang diajak berbicara ingin menuju acara tersebut, maka dia mengatakan, kamu begini dengan ibumu di rumahmu itu lebih baik daripada kamu datang ke acara itu. Masya Allah. Maksudnya apa? Ingin menerapkan riwayat sebagian para ulama ussalaf yang mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kalau datang ibu kan maksiat masih. Kalau ini bid'ah, lebih berbahaya. Lebih dicintai iblis. La haula wala quwwata illa billah. Memahami sendiri, menerapkan sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah. Amukan masyarakat yang tidak terkendali. Masjid yang baru dibangun hancur, dibakar oleh massa. Nah, akibat sikap yang tidak hikmah, tidak demikian cara menerapkan azhar, tidak demikian cara bermuamalah dengan kaum muslimin, tidak demikian cara menyampaikan al-haq. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia ini kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dengan akhlakul karimah. Berapa banyak dari mereka yang mengenal sunnah karena sebab melihat al-akhlak al-karimah yang dimiliki oleh ahli sunnah. Dan berapa banyak pula mereka yang akhirnya benci kepada sunnah disebabkan karena tasarrufat, sikap-sikap yang buruk, sikap-sikap yang keras yang tidak pada tempatnya, menyebabkan manusia meninggalkan dakwah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna minkum munafirin." Di antara kalian ada yang membuat orang itu meninggalkan agama ini, lari dari agama ini. Semakin benci. Dan tentu ini adalah merupakan hal-hal yang menyelisihi al-manhajus salafi yang dibangun di atas hikmah. Ahlus sunnati wal jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhabun nasi bil khalq. Ahlus sunnah, manusia yang paling mengerti tentang al-haq dan paling bersikap rahmah, kasih sayang kepada makhluk. Ini harus kita terapkan. Pelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari adab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adab as-salafus salih. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Maka penting bagi seorang salafi ahlus sunnah mengerti bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ahlus sunnah ini. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Biasakan kita berjalan dengan ilmu. Dalam setiap keadaan. Manfaatkan waktu-waktu kosong kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada sebagian ahlus sunnah. Mereka mengerti sunnah. Tapi jauh dari Al-Quran Karim. Lisannya kering untuk membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Malas untuk membaca Al-Quran. Malas untuk mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesibukannya sudah digunakan untuk mencari ma'isyah. Lalu hal-hal yang lainnya tidak dimanfaatkan untuk membasahi lisan. Untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan yang lain. Bergurau. Tertawa sana sini dan seterusnya. Akhirnya waktu itu hilang begitu saja tanpa ada sesuatu yang memberi manfaat, kemaslahatan untuk dirinya di dunia ataukah di akhirat. Maka ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ihrus ala ma yanfa'uk, manfaat untuk urusan dunia demikian pula akhirat, dan akhirat yang paling utama. Perlihatkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan bahwa dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah hikmah. Jangan selalu menampakkan sisi-sisi keras terhadap ahlul bid'ah, boikot hajar, lalu kemudian tidak menampakkan bahwa ada sisi hikmah yang itu adalah merupakan syariat Islam yang dibangun di atas prinsip rahmatan lil alamin yang harus kita tampakkan. Menebarkan salam di tengah kaum muslimin, memberi makan kepada orang yang butuh makanan, bermuamalah dengan cara yang baik, dan yang lainnya dari sekian banyak perangai-perangai yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini ma'asyara alaikum rahimahullah yang penting untuk kami sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga memberi manfaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Berapa? Jam 3:15. Bagaimana kedudukan seorang yang terkadang jatuh ke dalam maksiat, kemudian berazam bertobat, dan kadang jatuh lagi karena terkalahkan syaitan? Syarat-syarat taubat harus terpenuhi. Taubat dan nasuha dengan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, menyesali perbuatan dan bertekad untuk tidak mengulang. Kemudian lakukan kiat-kiat yang dengannya dia mampu meninggalkan kemaksiatan. Apabila yang menjadi sebab dia terjatuh ke dalam kemaksiatan adalah lingkungan, maka dia tinggalkan lingkungannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebut kisah 100 pembunuh jiwa, ya, telah membunuh 100 jiwa, namun dia tetap bertekad untuk bertaubat, bertemu dengan seorang alim. Maka alim ini mengatakan, siapa yang bisa menghalangi engkau dengan Allah Subhanahu wa taala apabila engkau tidak bertaubat? Akan tetapi kampungmu ini adalah kampung yang buruk, tinggalkan. Kamu berangkat ke kampung fulan, di sana adalah kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggal. Lingkungan yang buruk harus ditinggalkan apabila itu menjadi faktor terbesar yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dia terjatuh dalam kemaksiatan akibat HP misalnya, HP Android, sering terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Dia sudah bertaubat, akhirnya jatuh lagi. Dia sudah jual HP-nya. Beli HP yang hanya bisa nelpon, SMS, miss call. Yang keempat, senter. Kalau dia berjalan di kegelapan malam, nah, kalau dia mengkhawatirkan dirinya. Tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa menjaga dirinya ketika pemegang HP yang katanya lebih canggih. Dia tidak bisa memanfaatkan. Pikirkan. Nah, itu termasuk lingkungan yang buruk. Maka sebab-sebab yang menghantarkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan itu harus dijauhi. Bagaimana bermuamalah dengan pelaku bid'ah dalam kehidupan sehari-hari? Pelaku bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada yang jahil, awam, bahkan dia tidak mengerti kalau itu bid'ah, bahkan dia menganggap itu bagian dari syariat Islam. Orang seperti ini sikapi dengan cara yang hikmah, cara yang baik, membuat dia tertarik kepada sunnah. Tidak mesti harus disampaikan secara langsung. Karena menyampaikan secara langsung bisa menimbulkan efek dia akan berontak atau yang semisalnya. Berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sampaikan dengan cara yang hikmah. Sebagaimana antum juga seperti itu sebelumnya kan. Mungkin mayoritas kita sebelumnya biasa melakukan hal-hal bid'ah. Ya. Bayangkan diri kita kalau ada orang datang dalam keadaan kita ini masih jahil, tidak mengerti, lalu dia datang sesat kamu. Ya. Dasar ahlul bid'ah. Ya, marah juga. Maka seperti itulah engkau menyikapi orang lain. Sampaikan dengan cara hikmah. Ya. Tidak mesti harus menyampaikan substansi permasalahannya, tapi sampaikan tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran, keutamaan mengamalkan sunnah, dan seterusnya, seterusnya. Ya. Kadang-kadang tanpa menyebutkan secara langsung, kalau dia paham, dia ngerti. Ya. Dia paham, dia mengerti. Tanpa harus kita mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Tanpa harus. Ketika dia mengenal pentingnya sunnah, pentingnya berpegang teguh pada Alkitab sunnah, dia akan berpikir sendiri, dia akan mengolah sendiri, akhirnya introspeksi. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini salah. Nah, dan itu banyak, kita menyaksikan banyak sekali. Sampaikan dengan cara hikmah. Yang kedua, pelaku bid'ah yang memang dia adalah tokoh bid'ah, pelopor bid'ah, menyeru kepada bid'ah, pembenci sunnah, musuh sunnah. Nah, berhati-hati dari orang seperti ini. Oleh karena itu, di zaman para ulama ussalaf yang ditahdzir oleh para ulama itu tidak semua orang yang melakukan bid'ah, tapi tokoh-tokohnya ini, orang-orang yang mereka ini dikenal mengajak manusia kepada kejahatan, kesesatan. Barakallahu. Masya Allah, banyak sekali. Ini sudah asar. Ini selesaikan dulu. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah ketika ada agama lain yang menista Al-Quran atau terang-terang menghina Rasulullah SAW? Ketika penista tersebut individu agama lain, dan bagaimana jika penista tersebut pejabat pemerintah? Tentang masalah penerapan hukum had, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu pemerintah. Tidak semua orang ini penista agama, kita datang ramai-ramai. Tidak seperti itu. Ya. Itu memang pemerintah. Kewajiban kita menyampaikan nasihat kepada penguasa, pemerintah. Nah, barakallahu fiik. Seorang yang mencuri saja, seorang mencuri. Ya, ada orang mencuri, kemudian kita menangkapnya. Tidak boleh kita menghakimi sendiri. Ada pendapat sebagian, kita bonyoki dulu, baru kita serahkan. Ya kalau dia mati gimana? Serahkan kepada penguasa. Serahkan kepada penguasa. Itu wewenang pemerintah. Barakallahu fikum. Doakan kepada penguasa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka dhifanah salihah. Pendamping-pendamping yang baik untuk membisikkan kebaikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.